SAW, dan dia wajib beribadah sebagaimana Nabi Muhammad SAW ibadah. Nabi Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahkan kepada Allah, beribadahkan kau Muhammad kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, maksudnya al-maut, kematian. Sekarang saya bahas tentang Islam. Islam secara bahasa adalah berserah diri, tunduk atau patuh. Adapun menurut syariat, definisi Islam berada pada dua keadaan. Yang pertama, apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup keseluruhan agama, baik usul, yaitu pokok, maupun furu', cabang. Berupa seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Allah berfirman, "Idh qalahu rabbu aslim, qala aslamtu rabbil alamin." Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, berserah diri, Ibrahim menjawab, "Aku berserah diri kepada Allah, Rabb seluruh alam." Dalam surah Al-Baqarah ayat 131. Kemudian definisi tentang Islam juga seperti itu, artinya sifatnya menyeluruh, mencakup masalah iman dan juga mencakup masalah Islam. Kalau disebutkan Islam sendiri berarti masuk Islam dan iman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalatha, definisi tentang Islam, beliau mengatakan al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu definisi Islam. Artinya menyerah diri dengan total kepada Allah dengan tauhid. Artinya berserah diri kepada Allah secara total dengan tauhid. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini pengertian dari Islam. Jadi Islam itu bukan hanya pengakuan saya Islam atau KTP-nya Islam, enggak cukup. Tapi dia harus membuktikan keislaman dia dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dia harus buktikan Islam itu dengan ketaatan. Seperti contoh salat, dia harus melaksanakan kewajiban salat. Karena fardu ain atas semua kaum muslimin. Itu bentuk ketaatan dari ribuan ketaatan. Itu bentuknya yang jelas termasuk syiar dari agama ini. Dan juga sebaik-baik amal sholat. Kalau dia orang Islam, buktikan dengan melaksanakan sholat. Dan yang lainnya, dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang mengatakan dirinya sebagai seorang Islam, dia wajib berlepas diri kesyirikan. Gak boleh membantu kesyirikan, gak boleh ikut dalam kesyirikan. Atau upacara-upacara kesyirikan, gak boleh. Dia wajib berlepas diri. Dan ini harus dinyatakan sejak awal. Dan Nabi mendidik para sahabat tentang al-wala wal-bara sejak di Mekah. Jadi Nabi SAW mendidik para sahabat tentang al-wala wal-bara. Al-wala arti mencintai Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Dan bara berlepas diri dari kesyirikan. Dan orang-orang berbuat syirik. Itu harus dijelaskan sejak awal. Jadi enggak boleh namanya orang Islam itu mendukung orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir, ikut dalam perayaan orang kafir, gak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal sudah menyatakan bara setelah mendakwakan bapak dan kaumnya. Kita melihat dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Innani bara'u mimma ta'budun." Sungguhnya kami ini berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi Jadi Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Illa allazi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allam yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kekal pada anak cucunya Nabi Ibrahim AS. Jadi harus ada pernyataan itu. Kalau orang Islam, dia harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Pengertian Islam yang kedua. Islam, apabila disebutkan bersamaan dengan kata iman. Kalau tadi enggak disebutkan bersamaan, hanya sendiri aja. Islam sendiri, maka mencakup tentang Islam dan iman. Yang kedua, apabila disebutkan Islam, tapi disebutkan juga tentang iman. Seperti hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang beliau mengajarkan Nabi Muhammad SAW dengan bentuknya pertanyaan. Hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi disebutkan tentang Islam, dijawab oleh Nabi tentang Islam. Kemudian tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Tiga tingkatan. Islam, iman, ihsan. Islam disebutkan 5 rukunnya, iman disebutkan 6 rukunnya, dan ihsan disebut dengan 1 rukun. Jadi, ketika disebutkan antara Islam dengan iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal akhiriyah yang diri dan harta seorang terjaga dengan perkataan dan amal-amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kalimat iman berkaitan dengan amalan hati. Maksudnya begini, ketika ada orang yang dia menyebutkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika dia sudah mengucapkan kalimat itu, dia Islam dengan kalimat itu. Apakah dia meyakini tentang kalimat itu atau tidak, tapi dengan perkataan dia itu sudah dikatakan dia Islam. Enggak boleh ditumpahkan darahnya, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diambil hartanya. Paham sampai sini ya? Ketika ada orang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dengan pengucapan kalimat ini, orang ini enggak boleh dibunuh. Umumnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafirin. Kemudian seorang kafir ini ketika mau dibunuh, dia ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka setelah dia mengucapkan kalimat itu, dia muslim. Dia meyakini kalimat itu atau tidak. Enggak boleh dibunuh. Maka Nabi SAW menyalahkan siapa? Seorang sahabat yang Nabi salahkan siapa? Usama. Usama bin Zaid. Ketika terjadi peperangan, orang ini, orang kafir ini sudah membunuh banyak kaum muslimin. Ketika Usama akan membunuh orang ini, dia mengucapkan kalimat syahadat. Dibunuh juga oleh Usama. Nabi marah. Kenapa kau bunuh? Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia yakin atau enggak yakin? Dia paham atau tidak paham? Ketika dia sudah mengucapkan kalimat itu, enggak boleh dibunuh. Dan haram hartanya untuk diambil. Marah Nabi. Dan berulang-ulang Nabi ingatkan kepada Usama. Bagaimana nanti di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah? Maka di sini saya sebutkan, artinya yang dengan kalimat Islam yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, maka dia itu terjaga dirinya dan hartanya kalau dia sudah mengatakan dirinya Islam. Kemudian iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi kalau bertemu antara Islam dengan iman, Islam berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah, sedangkan iman berkaitan dengan amalan hati. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kan tapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, dan iman itu belum masuk dalam hati kalian. Artinya tentang iman secara sempurna keseluruhan belum masuk, karena baru menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Untuk iman secara total ya dia harus belajar. Harus dia belajar, harus dia memahami tentang agama ini. Yang nanti Allah akan memberikan tambahan dia keimanan. Sebagaimana doanya Abdul bin Mas'ud, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman. Kemudian saya lanjutkan. Dengan Islam Allah SWT mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianut oleh umat nabi-nabi sebelumnya. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridai Islam sebagai agama. Ya, sempurna sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sempurna agama ini. Dan ayat ini surah Al-Ma'idah ayat 3 Allah turunkan di saat Hajjatul Wada. Pada waktu Hajjatul Wada di tahun ke-9 Hijriah, Allah turunkan di Padang Arafah di sore hari untuk menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam ini. Makanya sahabat ketika disebutkan ayat ini menangis. Kenapa? Kalau sudah sempurna pasti selesai sudah turunnya wahyu. Artinya itu sudah dekat dengan wafatnya atau kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lanjutkan, agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama atau kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Tidak ada pluralisme dalam agama, enggak ada. Arti kemajemukan agama enggak ada. Agama satu, enggak ada majemuk semua agama baik, semua agama sama, enggak ada dalam Islam. Satu agama, agama Islam. Jadi satu yang benar hanya Islam. Dengan dalil Al-Quran. Kalau kita orang Islam, kita wajib meyakini ini. Allah berfirman, lihat dalil-dalilnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah agama Islam. Artinya agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Enggak ada yang lain. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 85, kalau tadi ayat 19, di ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Arti orang mencari agama selain Islam maka enggak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau dia mencari agama selain dari agama Islam, Allah enggak akan terima dan di akhirat termasuk orang merugi. Jadi apakah itu Yahudi atau Nasrani dan yang lainnya, itu tidak akan diterima oleh Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk memeluk agama Islam. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumid. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku utusan Allah bagi kamu semuanya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menyebutkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Nabi Muhammad SAW maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang kalau ingin dapat hidayah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba di ayat 28. Dalam surah Saba di ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Arti Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat sekalian alam. Artinya untuk menunjukkan bahwa agama Islam ini untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk bangsa Arab saja, bukan. Untuk seluruh manusia, seluruh dunia. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam ini, menyampaikan syariat Islam untuk seluruh manusia. Makanya Nabi mengutus para sahabat untuk mendakwakan Islam ini, apakah ke Yaman, ke Syam, dan ke tempat-tempat yang lainnya. Dan para sahabat juga berdakwah. Semuanya diutus oleh Nabi dan mereka berdakwah, menaklukkan berbagai negeri terus. Dan kita juga alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam ini dengan orang-orang yang mendakwakan dakwah Islam ini. Apakah itu dari pedagang maupun dari para dai yang berjalan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia ini. Jadi agama Islam untuk seluruh manusia. Jadi enggak ada Islam Nusantara, itu enggak ada gitu. Ini kalimat-kalimat yang membawa manusia kepada kemurtadan agama. Enggak ada. Jadi enggak ada kemajemukan dalam beragama, enggak ada. Satu agama, agama Islam yang terhadap Allah. Dasarnya, dalilnya jelas itu. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, untuk melihat hadisnya di halaman 123, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja dah. Tidaklah mendengar aku diutus siapa saja dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya siapa aja di dunia ini yang sudah mendengar diutus Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak beriman kepada apa yang dibawa syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Maka ini harus kita yakini. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Selain Islam enggak. Jadi diterima Allah. Dan agama ini untuk seluruh manusia. Jadi enggak ada Islam Arab, Islam Nusantara, Islam apa Amerika atau yang enggak ada. Semua Islam satu. Enggak ada pengkotakan. Jadi orang membuat ya ini aliran-aliran baru ya. Kalau ada sebelumnya JIL, jaringan Islam liberal, sekarang ada JIN, Jemaat Islam Nusantara. Ini semua tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Tujuan mereka ini membuat seperti ini, tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Itu antum harus ingat itu. Bahwa orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, enggak akan redho sampai umat Islam ini mengikuti agama mereka. Sesuai dengan dalil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 109, "Wadda katsiru min ahli kitabi la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim." Kebanyakan dari ahli kitab itu berkeinginan agar kalian ini murtad dari agama kalian sesudah kalian beriman. Karena mereka dengki kepada umat Islam ini. Wadda kathiru min ahli kitab bila yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi kebanyakan dari ahlul kitab itu ingin agar kalian ini murtad dari agama kalian setelah kalian beriman. Kalau disebut ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Begitu juga orang-orang munafik. Yahudi, Nasrani, orang munafiknya sama. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka. Artinya usaha ini enggak pernah berhenti. Mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Ini luar biasa perjuangan mereka. Maka antum harus tahu tuh, mereka ini jahat. Mereka berusaha bagaimana umat Islam ini murtad. Dan itu perjuangannya besar. Mereka dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta mereka. Dengan harta mereka bagaimana? Ya mereka bagi sembako, mereka kasih uang agar orang Islam ini murtad. Mereka juga berusaha memberikan beasiswa kepada orang-orang Islam untuk sekolah di negeri kafir. Mereka memberikan beasiswa gratis kepada anak-anak kaum muslimin sekolah negeri kafir. Yang sampai di sana, ya dicuci otaknya, di brainwashing. Di brainwashing otaknya supaya berubah. Ya pulang, ya mereka murtad dari agamanya. Dan sudah terbukti. Dan tokoh-tokohnya banyak di Indonesia. Yang belajar keluar, kemudian kembali untuk memurtadkan umat Islam. Jadi orang-orang kafir tetap berusaha bagaimana memurtadkan Islam terus. Dari pendeta-pendeta Yahudi Nasrani, tapi mereka juga memakai orang-orang munafik ini. Disekolahkan gratis di luar negeri, kemudian pulangnya untuk memurtadkan umat Islam. Mereka berikan nama-nama, apakah itu jin dan yang lainnya. Dan terus gak pernah berhenti. Bahkan Allah menyebutkan dengan kalimat perang. Mereka ini berusaha, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, di ayat 217. Di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan di ayat 217. Allah sebutkan kalimatnya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka la yazal, kalimat la yazal menunjukkan kepada istimrar, arti terus menerus. Mereka terus menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian semampu mereka. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dan bukan kafir, maka mereka adalah orang-orang yang hapus amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penghuni-penghuni neraka, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ya Allah sebutkan bahwa mereka berusaha, berjuang terus, enggak berhenti siang dan malam. La yazalun, orang-orang kafir ini, usaha mereka bagaimana memurtadkan umat Islam. Makanya kita wajib hati-hati dan wajib waspada. Yang mereka gunakan adalah anak-anak kaum muslimin yang sudah dicuci otaknya. Mereka pakai orang-orang munafikin, mereka pakai orang-orang zindik, mereka pakai juga orang-orang atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Dan perjuangan ini terus, gak pernah berhenti. Terus. Dan itu yang pernah saya sampaikan juga, perkataan seorang ulama ahli hadis, yaitu Syekh Hammad bin Muhammad Al-Ansari. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu'. Al-Majmu' ini tulisan anaknya Abdul Awal. Beliau ahli hadis dan yang paling banyak kitabnya di Madinah tentang hadis. Rahimahullah. Beliau wafat 20 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini enggak seperti fitnahnya pada zaman Imam Ahmad tentang khalqul Quran dan mentakwil sifat-sifat orang lain. Fitnah yang ada sekarang ini kata beliau, yaitu orang-orang berusaha, orang kafir, memurtadkan umat Islam. Yang dipakai siapa? Orang-orang Islam sendiri untuk memurtadkan umat Islam. Itu dalam kitabnya Al-Majmu' di juz yang kedua beliau sebutkan demikian. Makanya kita wajib hati-hati terhadap propaganda mereka dan yang lainnya. Saya sebutkan juga tentang masalah ini dalam buku Prinsip Dasar Islam. Nanti antum bisa lihat di Prinsip Dasar Islam di bab yang ke-12. Ketika membahas tentang Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Di Prinsip Dasar Islam di bab ke-12, Islam adalah satu agama yang benar. Saya bawakan pembahasan ini dari kitab Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau menulis buku judulnya Al-Ibtalu li Nadhariyatil Khalq Baina Dinil Islam wa Ghairi Min Al-Adyan. Arti pembatalan tentang pemikiran untuk mencampurkan antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Ini memang sudah ada sejak dahulu. Dan beliau bantah habis-habisan di buku ini. Jadi usaha untuk menggabungkan antara Islam dengan agama yang lain, itu sudah ada usaha. Maka di buku-buku sekolah itu disebutkan semua agama baik, semua agama sama. Itu dari mereka. Enggak ada. Dan ini kufur. Hanya satu agama yang baik, agama yang benar, satu agama Islam. Sesuai dengan nas Al-Quran. Dan sesuai dengan Nabi SAW. Makanya disebutkan tentang tidak bolehnya mencampur agama Islam dengan agama yang lain. Di surah Al-Baqarah, kalau antum lihat, di ayat 42, Allah berfirman, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَدَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan mengetahui. Kata Ibn Abbas, لَا تَخْلِطُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالصِّدْقَ بِالْكَذِبِ. Jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, antara kejujuran dengan kebohongan. Kata Imam Qatadah, kata beliau, wala talbisul haqqa bil batil, wala talbisul yahudiyya wal nasraniyya bil islam, inna dinallahi al islam, wal yahudiyya wal nasraniyya bid'atun, laysat minallah. Kata Imam Qatadah, rahimahullah, jangan kalian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, jangan kalian mencampurkan antara Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena agama Allah satu, itu Islam. Yahudi dan Nasrani bid'ah, bukan dari Allah. Dan diriwayatkan juga yang demikian dari Hasan al-Basri. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama. Tentang tafsir ayat ini bisa antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama. Penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, penafsiran Qatadah, penafsiran Imam Mujahid, penafsiran Al-Hasan al-Basri dan yang lainnya tentang ayat ini. Ini harus antum paham. Jadi ketika kita berbicara tentang akidah ini, pertama kali tentang agama Islam dulu. Harus antum tahu. Satunya agama yang hak, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bahas selanjutnya. Mengimani Nabi Muhammad SAW artinya adalah membenarkan dengan penuh penerimaan. Antum lihat di halaman 123. Halaman 123 dari syarah akidah al-sunnah wa jamaah. Mengimani Nabi Muhammad SAW artinya adalah membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawa, bukan hanya membenarkan semata. Oleh karena itu Abu Talib, paman Nabi, kafir, dia membenarkan, artinya tahu apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, tapi dia tidak terima. Artinya enggak masuk ke dalam agama Islam. Maka dia mati dalam keadaan kafir dan tempatnya di neraka. Dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Nabi, meskipun ia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan ia membenarkan pula bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Artinya Abu Talib, dia membenarkan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar. Dia membenarkan. Itu benar. Tapi dia enggak mau masuk Islam. Jadi kalau dikatakan mengimani Nabi Muhammad, wajibnya kita mengikuti dan mengimani apa yang beliau bawa, maksudnya kita masuk dalam agama Islam dan kita melaksanakan syariat dari agama Islam ini. Itu maksudnya. Ini penjelasan dari kalimat walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Jadi wajib dia masuk Islam dan dia wajib untuk melaksanakan syariat agama Islam ini. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung dalam agama-agama terdahulu. Islam memiliki keistimewaan, yaitu agama ini cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Agama Islam bukan hanya cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Agama Islam bukan hanya cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat, bahkan agama Islam memperbaiki kondisi dan keadaan umat di setiap masa dan setiap tempat. Jadi agama Islam ini bukan agama yang solah tapi juga muslih. Arti bukan solah baik untuk semua tempat, semua masa, semua kondisi, tapi juga muslih memperbaiki. Jadi agama Islam ini memperbaiki. Dan kita, orang Islam harus memperbaiki. Karena sifat merusak itu bukan sifat orang Islam. Sifat merusak itu sifat orang-orang munafik. Merusak itu, baik itu merusak agama maupun merusak di muka bumi, itu sifatnya orang munafik. Orang Islam memperbaiki. Saya bawakan dalilnya. Ini semua dengan keterangan, dengan dalil. Antum lihat di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan tentang orang munafik di ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan, kami ini berbuat kebaikan. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa orang-orang munafik membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa yang mereka buat? Ya, merusak agama ini. Orang-orang munafik. Dan mereka berbuat dosa dan maksiat. Maka di dalam tafsirnya disebutkan, la tufsidu fil ardi, arti yang kalian berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kerusakan dengan apa? Yang pertama dengan kesyirikan. Yang kedua dengan perbuatan bid'ah. Yang ketiga dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu maksudnya kerusakan di situ artinya, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah, jangan kalian berbuat bid'ah. Mereka mengatakan bahwa kami berbuat kebaikan. Tapi Allah tegaskan di ayat selanjutnya, di ayat ke-12-nya, Allah mengatakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahui bahwa mereka orang-orang munafik, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi enggak boleh kita membuat kerusakan. Kerusakan yang dimaksud di situ, pertama kerusakan dalam masalah agama. Agama yang dirusak oleh mereka. Keyakinan, pemahaman. Kemudian yang kedua, membuat kerusakan dengan apa? Kerusakan di muka bumi. Dengan berbagai macam kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi ini harus kita pahami, ayat-ayat ini antum bisa lihat nanti tafsirnya. Kemudian, Ahlu Sunnah adalah orang yang membuat islah. Antum lihat, di buku ini di halaman 39 dan 40. Ya, orang yang beriman itu mesti berusaha untuk mengadakan perbaikan. Perbaikan tentang apa? Ya, perbaikan tentang agama. Yang pertama kali tentang akidah, tentang tauhid. Karena umat itu membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Dengan berbuat syirik kepada Allah. Orang-orang yang menyembah kubur, datang ke dukun, percaya kepada jimat, dan yang ini membuat kerusakan mereka di muka bumi ini. Orang mengatakan semua agama baik, ini membuat kerusakan. Ini orang-orang munafik. Membuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan Ahlu Sunnah, mereka berbuat kebaikan. Ketika Allah menyebutkan tentang Ahlu Sunnah, mereka adalah ghuraba. Dan Nabi juga menyebutkan tentang ghuraba, orang-orang yang asing. Kata Nabi SAW, unasun salihuna fi unasi su'in kathir may'asim akthar mimma yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurakai mereka lebih banyak daripada orang yang mentaati mereka. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga Nabi menyebutkan SAW tentang ghuraba, orang-orang yang asing ini, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Ini sahih li ghairihi diriwayatkan Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarah Muskil Atsar dan juga Al-Alikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi juga menyebutkan alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku, sunnah Rasulullah sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Ini riwayat Tirmidzi. Jadi orang Islam itu orang yang memperbaiki, ahlu sunnah itu memperbaiki, bukan merusak. Jadi kita ini justru kita memperbaiki umat. Justru kita berusaha bagaimana memperbaiki umat ini. Agar umat ini kembali kepada agama yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jadi kita justru datang ini untuk memperbaiki. Kita beragama ini untuk memperbaiki manusia, keadaan manusia. Karena kalau kita lihat kondisi umat Islam ini, kondisi yang baik atau terpuruk? Umat Islam yang ada sekarang ini terburuk mereka. Mereka diintimidasi, diusir, disiksa, dizolimi, dibunuh. Di mana-mana, di seluruh negeri Islam. Keadaan mereka hina. Kenapa? Karena mereka jauh dari agama Islam. Maka Nabi bersabda SAW, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, dijadikan kerendahan, kehinaan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku. Menyalahi perintah Rasulullah SAW. Umat Islam kondisinya, kondisi yang terburuk sekarang ini, jauh. Padahal Islam itu kata Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi. Enggak ada yang bisa mendikin agama Islam ini. Tapi umatnya rendah. Karena apa? Tidak melaksanakan agama ini. Umatnya dihina bobokkan oleh orang-orang kufar dan yang lainnya. Maka kita justru datang ini untuk mengembalikan umat kepada agamanya. Kepada agama yang sebenarnya dan kepada jati dirinya umat Islam. Dikembalikan. Maka justru dakwah salaf ini dakwah memperbaiki. Dakwah islah. Dakwah salaf ini dakwah yang diberkahi Allah dan dakwah islah. Makanya antum lihat di sini selanjutnya. Bahwa Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, di setiap tempat dan kondisi umat, maksudnya berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Berpegang teguh, halaman 124. Berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan Islam ini umat akan menjadi baik. Dengan Islam umat akan sejahtera. Dengan Islam umat ini akan aman dan sentosa. Tetapi harus diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa, tempat, dan kondisi umat sebagaimana dikendaki oleh sebagian orang. Jadi Islam ini tidak tunduk, justru Islam ini memperbaiki. Jadi umat ini harus tunduk pada agama Islam. Bukan Islamnya dipaksa untuk mengikuti Indonesia. Maka dikatakan Islam oleh mereka Islam Nusantara. Islamnya dipaksa untuk mengikuti apa? Keadaan kondisi umat. Justru umat harus mengikuti agama Islam. Bukan Islam dipaksa untuk tunduk kepada negeri-negeri yang ada. Justru semua negeri itu harus tunduk kepada agama Islam. Baru mereka akan jadi baik. Baru mereka akan bahagia. Baru mereka akan mendapatkan ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Jadi apabila umat Islam, apabila umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk ke dalam agama Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Masuk dalam agama, akan bahagia mereka. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Sungguh sukses, sungguh bahagia siapa? Orang Islam. Dan diberikan rezeki cukup dan diberikan oleh Allah qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Agama Islam adalah agama yang benar. Allah SWT menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik. Namun dengan syarat mereka harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik. Mereka harus atau mereka wajib menuntut ilmu syar'i dan mereka wajib mengamalkan amal-amal saleh. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun." Allah lah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Saya jelaskan tentang tafsir ayat ini dari tafsir As-Sa'di. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau begini, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda alladhi wal 'ilmun nafi' wa dinil haqq alladhi wal 'amalus shalih." فكان ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة والنحي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yang dimaksud petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, agama yang hak, yang merupakan amal saleh. Jadi al-huda al-ilmu nafi, ilmu bermanfaat, wadin al-haq itu alamul saleh. Maka apa yang Allah utus dengannya Muhammad SAW mencakup untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatannya, tentang hukum-hukum dan beritanya. Dan agama Islam memerintahkan semua yang bermaslahat untuk hati, maslahat dan manfaat untuk hati, untuk ruh dan badan, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, mencintai Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Dan agama Islam menyuruh akhlak yang mulia dan juga perilaku yang baik, amal-amal yang soleh dan adab yang bermanfaat. Dan Islam melarang dari semua yang bertentangan dengan yang demikian, dari akhlak dan amal-amal yang jelek, yang berbahaya buat hati, badan, dunia dan akhirat. Kemudian beliau lanjutkan, فَأَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه فوعد الله لابد أن ينجزه وما ضمنه لابد أن يقوم به. Maka Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Yaitu Allah akan mengunggulkan agama ini di atas seluruh agama dengan hujjah dan bukti, dengan pedang dan tombak, meskipun kaum musyrikin tidak menyukainya dan mereka telah menguasai atau kerusakan telah menguasainya. Mereka mengadakan makar dan sungguhnya makar yang jelek tidak akan membahayakan kecuali orang yang membuat makar itu sendiri. Janji Allah pasti akan Allah laksanakan. Dan apa yang Allah jamin pasti akan dilaksanakan. Artinya, Allah menyebutkan dalam ayat ini, لِيُذْهِرَوْ لَدِينِ كُلِّ وَلَوْكَ الْمُشْرِكُونَ. Allah akan menampakkan agama Islam di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini terbukti. Makanya di ayat selanjutnya, tentang janji Allah ini terbukti. Artinya di zaman Nabi SAW sudah terbukti agama Islam ini unggul di atas semua agama. Di zaman Khulafaur Rasyidin juga unggul. Maka Allah turunkan ayat ini di surah An-Nur ayat 55, ayat selanjutnya. وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini antum lihat keadaan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah dihinakan oleh kaum musyrikin, diusir, disiksa, dibunuh sampai Nabi hijrah ke Madinah. Tapi setelah itu Allah syariatkan jihad sampai Allah tinggikan agama ini. Itu baru beberapa negeri. Di zaman Abu Bakar ditaklukkan beberapa negeri lagi. Zaman Umar ditaklukkan lagi beberapa negeri. Terus seperti itu. Zaman Khulafaur Rasyidin. Terbukti janji Allah ini. Kemudian setelah itu mundur lagi. Kenapa? Umat Islam tidak berpegang teguh kepada agama ini. Dan mereka tidak mendakwakan dakwah tauhid sampai hari ini. Dan Allah pasti akan meninggikan agama ini. Makanya kita harus berusaha untuk mendakwakan dakwah tauhid ini kepada umat agar umat kembali kepada agamanya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan untuk memahaminya, untuk bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 0218236543. Atau Anda kirimkan mulai sekarang di pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah sampaikan di depan tadi. Silakan kami buka untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Depok. Silakan Bapak. Mau tanya Pak. Ya. Saya dulu pernah diramal. Saya enggak minta, tapi diramal dari tangan, ya kan? Nah, apakah itu termasuk kesyirikan dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghilangkan? Karena sesekali kadang muncul kadang apa yang diramal sama kawan tersebut. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita menghilangkan bisikan-bisikan kadang yang negatif dari dalam dada gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Syukran jazakallah Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kepada Ustaz yang bersilakan. Fadhil Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang pertanyaan berkaitan dengan ramalan orang atau dukun atau orang pintar, ini semuanya batil. Jadi jangan dipercaya. Ini ada poinnya, antum bisa lihat di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, poin ke-57 di halaman 464. Jadi Ahlussunnah tidak percaya kepada dukun. Ahlussunnah tidak percaya kepada tukang ramal. Ahlussunnah enggak percaya juga kepada orang yang dikatakan orang pintar. Bahkan disebutkan kita tidak boleh mempercayai ucapan dukun, tukang ramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyisi Al-Quran dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Ini semua bisikan syaitan. Ini semuanya bisikan syaitan. Dan syaitan ini turun kepada siapa? Kepada tukang ramal, dukun-dukun. Ini Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221, ayat 223. Sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Yulquna sam'a wa aktharuhum kathibun. Maukah aku beritahukan kepada kamu, kepada siapa syaitan itu turun? Syaitan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedang kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi dukun, jangan percaya kepada dukun sama lama, tukang ramal, orang pintar. Dan orang yang datang ke dukun gak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Antum lihat hadisnya di halaman 466. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan fa salaun syai'in lam tuqbalau salatun 40 laila." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi dalam sunannya dan juga oleh Hakim. Jadi mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar itu hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Dan salatnya enggak akan diterima selama 40 malam. Sekarang pertanyaan, sekarang dia diramal. Artinya dia enggak minta, ada orang tiba-tiba meramal dia. Ya tetap dia berusaha bagaimana? Kita enggak mesti enggak boleh redo, enggak boleh kita menerima, kita tolak mestinya. Kita harus usahakan itu. Kalau ada orang, kamu ini begini, begini, ya bohong. Yang percaya. Jadi yang dipercaya orang-orang yang meramal diri kita, kadang enggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah SWT. Itu. Kan dia meramal yang gaib. Kita yang percaya, kalau seandainya bisikan setan menggoda kita, ya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca zikir pagi dan petang, kemudian baca ayat kursi dan yang lainnya. Perlindungan-perlindungan pada dari godaan-godaan setan, antum bisa baca di buku doa dan wirid itu. Jadi antum jangan percaya itu. Godaan itu pasti ada, maka di rumah antum bacakan surah Al-Baqarah dan selalu bacakan surah Al-Baqarah. Bisikan setan selalu ada, enggak pernah berhenti dia siang dan malam. Makanya kita berlindung pada Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan terhindar dari semua itu. Wallahu alam. Ya, yang lain, silakan. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Jakarta. Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya, apakah metode tarbiyah tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Dan apakah kita tidak boleh mengikuti kelompok selain Salafi? Silakan, Ustaz. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang tarbiyah. Maksudnya tarbiyah itu apa? Nabi juga tarbiyah mendidik para sahabat radhiyallahu ajma'in. Jadi maksud dengan tarbiyah itu harus jelas apa yang dimaksud. Kalau kita mendidik generasi ini dengan Quran dan Sunnah, itu benar tarbiyah. Bahkan kita disuruh menjadi orang-orang yang rabbani, yang selalu belajar mendidik di atas Quran dan Sunnah. Antum lihat ayatnya di dalam surah Ali Imran. Allah menyebutkan tentang kita harus berusaha bagaimana menjadi orang-orang yang rabbani, selalu mendidik manusia di atas kebenaran. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Dalam surah Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu," akan tetapi hendaknya kalian menjadi orang-orang yang rabbani, orang-orang yang belajar ilmu, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya, itu namanya rabbani. Orang yang belajar dari ilmu-ilmu yang kecil, yang sedikit, terus sampai yang besar. Itu rabbani. Dari dasar dia belajarnya. Walakin kunu rabbani ma kuntum tu'alimun al-kitab, dengan apa yang kalian mengajarkan Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian pelajari. Artinya tarbiyah dengan dasar Quran Sunnah. Benar, gitu. Cuma banyak orang menyelewengkan istilah tarbiyah dengan sistem halaqah yang mereka tidak mengajarkan Quran, tidak mengajarkan Sunnah. Menurut pemimpin halaqah itu aja ikut. Apa kata halaqah pemimpinnya atau murabbinya yang diserahkan mereka murabbinya, ini yang salah. Tapi tarbiyah itu pendidikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat dengan dasar ayat Al-Quran. Tapi kemudian disalahgunakan istilah itu oleh kelompok-kelompok yang lain yang mereka mengatakan tarbiyah itu adalah pendidikan yang diajarkan oleh mursyidnya atau pemimpinnya atau murabbinya yang tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Sunnah. Diajarkan cara-cara metode yang bertentangan dengan Quran Sunnah. Ini yang salah. Tapi istilah tarbiyah itu ada dalam agama. Dan Nabi mentarbiyah para sahabatnya di atas Quran Sunnah Al-Fahmi Salaf. dan dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar. Tapi yang ada sekarang ini tidak benar. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tentang kita apakah boleh mengikuti kelompok yang lain? Yang enggak boleh. Yang kita wajib mengikuti Quran dan Sunnah. Kita harus mengikuti Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini sudah saya sebutkan. Kenapa kita enggak boleh mengikuti kelompok yang lain? Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Jadi kita jangan mengikuti kelompok yang lain. Kelompok-kelompok ini akan menyesatkan dan mencerabaikan manusia dari agama Allah SWT. Yang melarang demikian adalah Rasulullah SAW, bukan saya. Rasul melarang untuk mengikuti kelompok-kelompok itu, Rasul yang melarang. Ya, yang lain silakan. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdillah di Purbalingga. Ustaz, apakah ada doa khusus untuk mendoakan orang tua agar mau meninggalkan kesyirikan yang saat ini masih dijalankan oleh kedua orang tua saya? Karena saya sudah berusaha untuk menasihati dengan baik-baik, tapi selalu dibantah oleh beliau. Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan. Iya. Tentang doa khusus tidak ada. Artinya kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Minta kepada Allah agar Allah menunjuki kedua orang tua agar dia meninggalkan kesyirikan dan dia kembali kepada agama yang hak ini, dan dia bisa menerima nasihat-nasihat kita dan yang lainnya. Artinya doa yang khusus tidak ada. Kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Bisa antum baca doa itu ketika antum berdoa antara azan dan qomat. Itu kan waktu yang diijabahi doa itu. Atau di tengah malam ketika kita selesai sholat tahajud atau witir di tengah malam, karena di tengah malam itu waktu terkabulnya doa. Atau di hari Jumat juga waktu terkabulnya doa. Ketika khatib sedang berdiri sampai selesainya sholat. Atau pada asar sampai menjelang terbenam matahari. Itu waktu yang terkabul. Nanti antum bisa lihat tentang waktu-waktu dan tempat-tempat terkabulnya doa itu dalam buku Doa dan Wirid, antum bisa lihat. Nah, di situ antum berdoa kepada Allah. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa. Doa antum sampaikan kepada Allah dengan jangan lupa untuk membaca selawat kepada Nabi SAW dan memuji Allah sebelumnya, diakhiri juga dengan selawat Nabi agar doa antum diterima oleh Allah dan dibukakan. Bab juga memang kadang-kadang sulit, tapi terus kita berdoa. Sebagaimana juga Abu Hurairah radhiyallahu an sudah berusaha mendakwakan ibunya agar masuk Islam. Setiap Abu Hurairah pulang dicela Abu Hurairah dan dicela Nabi Muhammad SAW terus menerus. Akhirnya Abu Hurairah berdoa kepada Allah dan juga minta kepada Nabi SAW agar mendoakan ibunya. Alhamdulillah ibunya masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an, karena tinggal sama-sama dengan Abu Hurairah satu rumah. Akhirnya masuk Islam. Jadi ini dakwah terus-menerus. Tidak boleh berhenti, dan doa juga terus-menerus. Artinya meskipun orang tua belum terima, ya kita harus sabar. Dan perlu waktu. Jangan kita berdakwah, sekarang kita dakwakan, sekarang diterima. Bagaimana kita mau dakwakan orang sekarang dakwah, sekarang diterima? Kita lihat Nabi Muhammad SAW. 23 tahun berdakwah. Ada yang awal-awal dakwah itu menolak, setelah 23 tahun baru menerima dakwah ini. Ya harus sabar. Itulah dakwah. Antum lihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mendakwakan kaumnya. Jadi dakwah itu harus sabar. Karena kalau kita lihat orang tua kita dan juga yang lain dari sanak famili kita atau tetangga, mereka sudah menimba ilmu yang salah, melakukan perbuatan syirik dan bid'ah puluhan tahun. Nah, sekarang kita datang mau mendakwakan mereka, dalam sekejap berubah. Ya, perlu waktu. Perjuangan, usaha, doa, ikhtiar agar mereka kembali kepada agama ini. Dan usaha itu harus terus. Bagaimana orang tua mendapatkan hidayah? Bisa antum memberikan hadiah kepada orang tua yang orang tua senang, baru antum masukkan dakwah. Atau antum ajak ke pengajian dengan mobil antum, usaha. Kemudian antum ajak makan supaya bisa orang tua ini mau terima dakwah ini. Usaha maksimal dengan berbagai macam. Ya, yang lain, mungkin satu lagi. Baik Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silahkan. Pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Ya, halo. Belum tersambungkan. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya bertanya bagaimana saya melepaskan diri dari dosa syirik. Saya pernah datang ke orang alim dan meminta penglaris dagang. Dan dia mengasih saya jimat dalam bentuk uang yang dilipat dalam kertas lalu diberikan kepada saya. Apakah saya harus kembali pada orang alim itu untuk membuka lipatan uang yang ada di dalam kertas itu, Pak Ustadz? Saya ingin bertobat kepada Allah. Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukran barakallahu fik. Ya, tentang masalah jimat-jimat, semuanya syirik. Nabi bersabda SAW, inna ruqa wa tama'ima wa tiwarat syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, dan tangkal-tangkal itu syirik. Dalam Islam, enggak ada kepercayaan seperti itu. Ini kepercayaan dari orang-orang jahiliyah. Dan kita enggak boleh bergantung kepada benda, bergantung kepada makhluk. Kita wajib bergantung hanya kepada Allah SWT. Secara syar'i, dilarang kita. Secara hubungan kemanusiaan, kalau kita lihat, orang yang memberikan penglaris itu supaya laris, kalau pakai akal yang waras, kalau dia bisa ngasih buat orang lain jadi kaya, kenapa dia gak pernah kaya itu? Ya dukun-dukun kan gak pernah kaya dia. Kalau betul bisa orang lain itu bisa kaya, dia mesti jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Mestinya. Itu kalau pakai akal yang waras. Tapi gak waras semuanya. Ini yang seperti ini gak ada dalam Islam, tidak ada. Dan gak ada manfaat sama sekali, karena yang memberikan orang itu laris dagangannya, dia maju dan segala macam, Allah SWT. Yang membuat dia juga bangkrut, rusak segala macam, Allah SWT. Yang menunjuki manusia, Allah. Yang menyesatkan manusia, Allah SWT. Semua di tangan Allah. Jadi kita wajib kembali kepada Allah SWT. Arti bukan dengan benda. Kalau pakai akal yang waras, gak mungkin masa benda bisa menjadi dagangan itu laris. Gak mungkin. Yang bisa melariskan dagangan kita hanya Allah. Dengan ikhtiar kita yang benar, di jalan yang halal, kita berdoa kepada Allah, dan juga usaha ini betul-betul di tempatnya. Arti maksudnya begini, sekarang orang mau dagang. Dagang, ya ikhtiar dia dagang. Ya dagang di tempatnya, apakah itu di pasar atau di tempat umum. Kalau dagang dia sendirian di tengah hutan, ya bagaimana, siapa yang mau beli gitu. Jadi ikhtiarnya harus benar gitu. Dia ikhtiar tapi benar ikhtiarnya. Dagang di rumah, ya siapa yang mau datang, diumumkan juga tidak. Jadi ikhtiarnya harus benar. Dia usaha ikhtiar, kalau dia mau laku dagangan itu di tempat yang memang, di situ memang orang-orang mau membeli dagangannya dia. Itu ikhtiar. Di samping dia juga berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah. Tapi masalah rezeki semua sudah dibagi oleh Allah. Ajal sudah dibagi. Tinggal kita berusaha bagaimana kita berjalan di atas jalan yang benar. Jadi tentang jimat-jimat tadi, itu enggak benar. Kewajiban dia untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat tetap diterima. Sebesar apapun dosa seseorang selama dia masih hidup, dia wajib bertaubat. Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Makanya kita wajib taubat. Dan syarat taubat disebutkan yang pertama, yaitu dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga, dia punya kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi. Ini taubat. Dan wajib dia ikhlas karena Allah. Yang keempat, apabila berkaitan dengan masalah hubungan dengan manusia, dia harus minta dihalalkan oleh manusia. Apakah dia pernah mencaci maki, mengambil barangnya, harus kembalikan. Kalau dia utang, dia harus bayar. Itu berkaitan dengan hak anak Adam. Jadi itu wajib ditobat dan jangan putus asa. Jadi semua orang yang berbuat syirik, selama dia masih hidup dan dia bertobat, diterima tobatnya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, mati dalam berbuat syirik, enggak diterima oleh Allah. Itu yang disebutkan oleh Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Allah mengampuni dosa yang berbuat syirik apabila dia mati dalam keadaan syirik, enggak akan diampuni. Tapi kalau dia sekarang masih hidup berbuat syirik, dia taubat, diterima oleh Allah. Dasarnya apa? Dalam surah Al-Furqan, dalam surah Az-Zumar, dan dalam juga surah At-Tahrim. Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.